Apakah di alam kubur nanti malaikat bertanya memakai bahasa Arab? Bagaimana bila malaikat bertanya memakai bahasa Arab? Apakah kita mengerti dengan bahasanya? Sedangkan kita bukan orang Arab. Ya makanya belajar sekarang. Ya. Belajar sekarang. Ini urusan memakai bahasa Arab atau tidak. Ini masalah yang tidak perlu terlalu dipertanyakan. Ya. Tidak ada yang dizalimi pada hari kiamat. Ya seorang itu yang ditanyakan bukan maknanya. Ya harus dia jawab bahasa. Dia orang Indonesia tapi mana ibadah dia paham. Apa mana dia menyembah Allah, apa agamanya. Dia bisa terangkan, pasti dia akan bicara. Allah akan membuat dia berbicara. Dikuatkan. Jelas ya? Dan memang di pertanyaan di alam kubur itu ada satu pembahasan dibahas. Apakah pertanyaan di alam kubur ini khusus di umat Islam atau berlaku di seluruh umat? Kalau dia berlaku di seluruh umat, artinya tidak mesti bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ini kan bukan pada semua umat. Di umat kita, kan begitu. Jelas ya? Dan memang itu pendapat yang lebih benarnya ya, bahwa semua manusia, umat-umat yang telah lalu juga ditanya di alam kuburnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemukan dari kuburan di masa lalu, itu disebutkan kedua penghuninya sedang disiksa. Dan ada sebagian riwayat yang memperjelas itu. Wallahu a'lam. Ini bukan masalah yang terlalu penting. Yang penting itu dia pelajari, ya thalathatul usul, dia pahami mananya, dia dengarkan dalil-dalilnya, itu yang penting.